ya, bukan maksud dunia di sini bukanlah tempat yang kita hidup ni. Semata-mata ya, bukan. Tempat yang kita hidup ni Nabi suruh kita jadikan dia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang kamu hidup tu hendaklah kamu jadi tempat sawah ladang lah untuk akhirat. Maksudnya tanam di sini, akhirat nanti kita petik. Jadi maksud dunia di sini segala kemewahan ataupun boleh kita sebutlah kekayaan ataupun kelalaian, ya, kekayaan yang melalaikan kepada Allah. Itu pengertian dunia di sini. Kaya pun bukan, tak boleh kita kata dunia juga, ya, kalau dia tu boleh membawa kepada Allah Ta'ala. Katakanlah dia banyak duit, ya, sumbangannya kuat, zakatnya tunaikan. Maknanya apa-apa yang diperlukan oleh umat Islam, dia bagi sumbangan. Di samping itu dia buat benda-benda yang wajib, benda-benda yang sunat. Nah, itu walaupun dunia dalam tangan dia, kita tak boleh sebut dia tu cinta dunia, tidak. Jadi dunia ni pengertiannya agak luas, iaitu kekayaan dan kesenangan yang melalaikan daripada akhirat. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan kecelaan dunia, kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna dunya udwatun lillah wa udwatun li'audiyaihi wa udwatun li'a'daihi fa'adawatuha lillahi ta'ala annaha qata'atit tariq ala ibadillahi walidhalika lam yanzurillahu ilaiha munzu khalqiha. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya dunia itu iaitu seteru, seteru bagi Allah. Seteru tu musuh lah, ya. Dunia tu musuh bagi Allah dan seteru bagi awliya-Nya. Bagi awliya-awliya maknanya wali-wali Allah juga bermusuh dengan dunia. Dan seteru bagi seterunya. Maknanya orang yang menjadi musuh dunia juga, dia dianggap musuh dunia. Maka dunia itu seteru bagi Allah Ta'ala, bahawasanya memutuskan ia akan jalan atas hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Dan kerana inilah menilik Allah Ta'ala kepadanya selama telah menjadikan ia akan dia. Maksudnya dunia tadi, benda yang menghalang seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita boleh tengoklah. Maknanya kalau menghalang atau makin jauh dengan Allah, dengan sebab kita miliki, sama ada harta benda ke, wang ringgit ke, pangkat ke, kekayaan ke, itu luaslah kita boleh cari sendiri, ya. Kalau benda tu menghalang daripada dekat dengan Allah, maka itulah diterjemah oleh ulama tadi dunia. Kita sebut dunia lah tu. Tapi kalau boleh dekatkan dengan Allah, maksudnya ibadah dia tak tinggal, kewajipan-kewajipan duniawi ni dia tak tinggal, sempurna jaga semayang fardu dan sunat dia, puasa fardu dan sunat, haji fardu dan sunat, maksud sunat tu umrah lah, ya. Dan dengan dia tu boleh menjadi bank lah kepada umat Islam. Kata kalau umat Islam memerlukan, dia boleh bangun, maka itu bukanlah dia tu namanya mengejar dunia. Bukan, ya, bukan dunia. Yang dia miliki tu bukan dunia. Yang dia miliki tu akhirat juga. Ialah contoh zaman-zaman sahabatnya, kita tengoklah Abdul Rahman Ibn Auf. Ya, seorang sahabat yang kaya raya. Dengan kekayaan tu dia boleh membantu umat Islam yang lain yang susah, yang menderita. Artinya Abdul Rahman Ibn Auf tu bukan seorang sahabat yang rebut dunia, tidaklah. Bukan. Dunia dalam tangan dia, tapi tidak dalam hati. Kita boleh tafsir begitulah istilah hari ini, kan. Dunia pada tangan tapi bukan pada hati. Jadi segala kekayaan itu dianggap rezeki Allah bagi, kemudian dikeluarkan balik kepada umat Islam yang perlukanlah. Katakanlah nak buat surau, nak buat masjid. Ya. Banyak umat-umat Islam perlukan lagi benda tu. Kalau kita di Kuala Lumpur ni tak perlu. Mungkin di pedalaman sana, ya, sebelah Kelantan, Terengganu, mana Kedah, banyak lagi. Memerlukan kepada sumbangan. Sumbangan untuk, ialah untuk yang disebut perjuangan tu. Selain daripada untuk makan minum yang yang syuru yang wajib tu, itu satulah yang wajib tu. Ya. Yang lain-lain lagi. Jadi kalau ada umat Islam yang kaya raya, boleh membantu. Macam Abdul Rahman Ibn Auf, malam-malam dia pergi tengok kedai runcit, dia pergilah ke kedai-kedai runcit lah. Kedai runcit lah istilah macam ini. Ya. Dia pergi tengok siapa ada hutang. Maka Abdul Rahman bayar hutang tu. Bayar hutang tu, bagi tahu kepada tuan kedai tu, jangan bagi tahulah siapa-siapa yang bayar. Ya, itu di antara pemurahnya Abdul Rahman. Maknanya dia rasa tuntutan tu kewajipan atas dia membayarkan hutang-hutang sahabat-sahabat yang seagama ni yang dah terpaksa kena berhutang nak makan pun. Maka dia rasa dia berkewajipan bayar sebab dia duit banyak. Artinya dia boleh, bukan miliki dunia ni. Dunia yang masuk tu hanya pada tangan dia. Tapi tak lekat sedikit pun pada hati dia. Pada hati dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sahabat-sahabat lain lagi lah. Kita boleh tengok dalam sirah Nabawi tu. Abu Bakar pun sahabat yang kaya tapi dia akhirnya jadi miskin. Yang tinggal Allah dan Rasul saja. Umar, separuh harta dia korbankan. Separuh lagi untuk ahli keluarga dia. Artinya dunia tu tak boleh kita nak katakan siapa banyak harta dia, dialah terjebak dengan dunia. Bukan ya. Bukan. Kita tengok dia punya huraiannya. Kalau dia milik sesuatu yang mewah, katakanlah ya. Kereta yang mewah, rumah yang mewah. Tapi dengan sebab ada benda tu, dia tak sampai tak semayang. Ataupun tak ada tunaikan kewajipan dia zakat. Maka dia nama dunia lah tu. Dia telah bergelombang dengan dunia lah. Pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Ya. Tapi dia sebab ada benda tu, dia pun tak pergi masjid, tak semayang lah. Maka boleh kita katakan dia dah terlibat dengan dunia, dah mencintai dunia. Nak kata isteri saya cantik, dimiliki dunia, belum tahu ya. Kadang-kadang dia dapat isteri cantik, dia bajak bawa isteri sekali ke medan perjuangan. Makna semayang ke masjid ke apa semua, program-program agama Islam tu, dia bawa isteri dia. Itu bukan nama isteri. Isteri cantik tu dah sudah miliki dunia. Bukan. Kita nak tengoklah mana tafsiran tu agak luas. Apa itu dunia. Jadi maksud yang Imam Ghazali mengutuk dunia ni, dunia yang penuh dengan kelalaian. Indah tapi lalai. Ya? Banyak benda tu tapi melalaikan akhirat. Yalah katakanlah, walaupun dia memiliki sebetul cincin katalah ya. Untuk cincin tapi harganya puluh-puluh ribu katakanlah. Itu sudah. Kemudian dia sendiri pula tak ada agama, tidak letak di depan. Di belakanglah agama. Maka sudah tentu dia bergelombang dengan dunia. Walaupun sebetul cincin saja dia milikinya ya. Tapi tengoklah harganya berapa. Tapi kalau kita miliki cincin yang harga kita beli RM10 ataupun RM20 di Taman Melewa tu ya, itu cincin besi tu. Cincin besi harga RM20-30. Itu tak apalah. Kemudian tidak melalai kepada benda tu ya. Itu kita boleh kias dirilah. Wa amma adawatuha li awliyaihi ta'ala fali'annaha tazayyanat lahum bizinatiha wa ammatihim bizahratihim wa nadaratiha hatta tajra'u mararata sabri fi maqati'atiha. Artinya adapun keadaan dunia itu seteru bagi aulia Allah Ta'ala, Maka kerana bahawasanya perhiasannya, berhiasnya, ia bagi mereka itu dengan perhiasannya. Dan melengkapi ia akan mereka itu dengan keelokannya dan kebaikannya itu, hingga merasai pahit seperti jadam di dalam memutuskan akan dia. Yakni sangat merasa kesusahan orang yang berkehendak meninggalkan akan dunia itu, seperti merasa pahit jadam. Apa maksud tu? Tak berapa faham ayat ni. Katakanlah kita dah miliki dunia. Maknanya dunia tadi berbagai-bagai benda lah ya. Kekayaannya, kesenangannya, pangkat apa semua. Ya, isteri cantik pun kita dah miliki semua dah. Maka kita jadi sayang benda tu. Sayang, sayang, sayang tu payah nak buang dah perasaan sayang tu. Maka dia menghalanglah kita daripada dekatkan diri dengan Allah. Menghalang kita. Mengganggulah. Itulah dikatakan dunia. Ya. Dengan bahasa yang mudah macam tu kita boleh sebut. Macam Sayyidina Abu Bakar tadi. Dia miliki dunia, dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Tapi setelah dia masuk Islam, Rasulullah tanya dia, "Ma indaka ya Abu Bakar?" Maknanya apa lagi yang ada di sisi engkau wahai Abu Bakar? Katanya, "Ma indi illallahi war rasul." Tidak ada dah apa-apa benda di sisi aku ni kecuali Allah dan Rasul yang ada. Itu setelah beberapa tahun lah. Maknanya dia tengok keperluan umat Islam terlalu tinggi. Yalah, nak beli alat senjata pun tak ada. Nak bantu sahabat-sahabat yang tak bekerja, yang berperang ni pun. Nak bantu ahli keluarga pun tak ada. Ya? Maknanya Islam waktu tak ada. Belum ada harta lagi. Ghanimah belum dapat. Harta rampasan perang. Belum. Jadi dia memerlukan kepada pengorbanan setiap orang Islam waktu itu. Maka Abu Bakar lah sebagai orang pertama masuk Islam di kalangan lelaki. Dan orang yang ada nama lah kira. Ada nama dalam masyarakat Quraisy tu masuk Islam, Abu Bakar lah. Dengan kekayaan yang begitu mewah, maka dia bagilah sumbangan untuk Islam tu sehingga yang tinggalnya Allah dan Rasul. Betapa tinggi pengorbanannya sehingga Rasulullah kata, kalau ditimbanglah iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh manusia di dunia ni, dia secara berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Maknanya menunjukkan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar buat tu tak dibuat oleh orang lain. Sayyidina Umar pun kata separuh lagi harta dia tinggal untuk anak isteri, tapi untuk Islam separuh ya. Maknanya benda tu tak salah lah ya, bagi Sayyidina Umar tak salah. Tapi maknanya iman Sayyidina Umar tu dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, macam separuh yang tinggal tu lah. Rasulullah kata harta tinggal separuh dengan Umar tu, bandingkan Sayyidina Abu Bakar yang habis, maka iman di antara kamu berdua tu macam lah apa yang tinggal yang ada di sisi Umar. Maknanya iman Sayyidina Umar tu separuh daripada iman Sayyidina Abu Bakar. Itu kalau kita tengok pengorbanan para-para sahabat dahulu ya. Jadi bawa kepada kita hari ini pun samalah. Kekayaan, kemewahan, pangkat yang daripada kita tu kita rasa Allah pinjam sekejap. Dan kita boleh bagi balik dengan Islam yang minta kepada pengorbanan kita. Yalah kadang-kadang tak ada duit. Katakanlah kita nak pilihan raya, tak ada duit. Kita yang pembangkang ni lah. Nak pilihan raya pun tak ada duit. Memang kita buat kutip dah duit tu tapi tak cukup. Sebab tu kita boleh nampak seluruh Selangor sekarang ni, benderanya tak banyak lah. Yang banyak bendera sebelah sana. Sebelah biru lah ya, banyak. Sebab apa? Sebab dia banyak duit. Nak beli bendera baru tu bukan benda-benda lain lagi. Jadi nak beli bendera pun kena duit. Jadi kita duk sebut, kenapa tak ada bendera kita? Dah kita tak bagi sumbangan, bendera tak ada lah, tak banyak lah bendera. Itu contoh yang mudah lah. Jadi kalau nakkan bendera tu banyak, sumbangan kena banyak jugalah. itu ya. Jadi dunia yang kamu miliki itu tidak menghalang daripada gangguan kamu untuk dengan Allah. Itu namanya dunia yang tepat bercocok tanam di akhirat. Bukan dunia yang kamu gila dengan dunia, bukan. Cerita Abdul Hamid Ibn Auf lah rasanya. Kan angkatan unta yang bawa harta-harta tu sampai waktu subuh, Abdul Rahman menguruskan tu sehingga tertinggal, terlambat sedikit sembahyang subuh dia dengan Nabi. Takbiratul ihram tak sempat. Lambat tu ialah, bukan lambat berjemaah semua ya. Maka dia tanya Rasulullah, setelah kata kamu beberapa puluh ekor unta tu yang dengan harta sekali kamu bagi, kamu tak dapat lagi pahala yang kamu nak cari, pahala yang sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Maksudnya imam Allahu Akbar, kamu sebagai makmum Allahu Akbar. Tak dapat pahala tu walaupun kamu bagi semua harta yang ada atas belakang unta. Kemudian setiap tu ada hamba-hamba yang pula, hamba-hamba yang bertugas. Abdul Rahman tanya, kalau aku bagi sekali dengan hamba tu, dengan harta dengan hambanya, Rasulullah kata tak dapat juga. Nah, kamu dah terlepas tu, kamu tak dapat. Maknanya begitu besarnya urusan kita dengan Allah tu. Jadi harta benda tu dipanggil sebagai gangguan. Nah, itu di antara kisah para-para sahabat lah. Ada salafus soleh ya. Salafus soleh tu maksudnya orang soleh zaman dahulu. Salafus soleh tu ialah orang-orang soleh sebelum datangnya imam-imam mazhab. Imam mazhab ni lahir sekitar 100 tahun. 100 tahun lebih-lebih sikitlah daripada hijrah Nabi tu. Ha, jadi selepas zaman sahabat nak sampai ke 100 tahun tu dipanggil zaman tu zaman salafus soleh ataupun tabi'in, istilah dalam Islam lah. Tabi'in, tabi'un tabi'in. Jadi ada mereka-mereka yang semayang dalam kebun tamar tu, tapi asyik melihat burung-burung yang lompat terbang dia satu pokok ke satu pokok, satu pokok tu duduk makan bunga tamar tu, maka lalai dia. Maka dia jumlah orang yang semayang lalai. Dia tanya kepada seorang alim, orang alim kata tak dapat pahala. Maka dia pun semua wakafkan kebun tamar itu untuk Islam. Ha. Wakaflah. Sebab kata dia melalaikan dia. Jadi dia wakafkan kebun tamar tu sebab melalaikan dia. Jadi macam mana rasa pahit jadam tu? Jadam tu, tahu ke jadam? Jadam ni, oh Kelantan tahulah tak? Jadam tu jenis macam akar kayu tu, pahit macam tongkat ali tu lah. Lebih kurang macam tongkat ali. Jadi pahitnya jadam tu, kita nak makan macam tu lah. Kalau kita dah terjebak dengan dunia tadi, dunia yang melalaikan tu, kita payah nak buang, macam pahitnya jadam kita nak telan. Jadam ya. Jadi payahlah kita nak buang benda tu. Itu menunjukkan benda tu masuk dalam hati dia ya. Harta benda tu bukan pada tangan tapi pada hati. Wa amma adawatuha, masih kata-kata Imam Ghazali lagi ni, li'ada illahi fa innaha istidrajathum bimakriha wa kaidiha fan faqtan satahum bisyabkatiha hatta wathaqu biha wa'ulu 'alayha fa khuz latahum ahwaja ma kanu ilaiha. Artinya, dan adapun dunia itu seteru bagi seteru Allah Ta'ala, maka kerana memasukkan oleh dunia itu bagi mereka itu dengan tipunya, tipunya dan perdayanya, dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya itu, hingga percaya mereka itu dengan dia dan berpegang mereka itu atasnya, maka mencelakakan mereka itu oleh sangat berkehendak barang yang ada mereka itu kepadanya. Itu kepada musuh, apa disebut tadi, seteru Allah. dunia itu seteru bagi seteru Allah. Ha, ya. Seteru Allah, kalau dia dapat dunia, ha, dia tertipulah. Dia rasa benda tu kekal, ya. Akhirnya dia pun jauh dengan Allah Ta'ala juga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal anbiya alaihimus salatu wassalam ba'athu li da'watin nas minad dunya ilal akhirah. Wa fiha unzilatil kitab fa aktsaru li ayati dallatun alaih. Artinya ketahui olehmu bahawasanya segala dunia alaihimus salatu wassalam itu, segala anbiya, ya, segala anbiya alaihimus salatu wassalam itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu kerana menyeru mereka itu akan manusia daripada dunia kepada akhirat. Dan di dalamnya itu diturunkan akan segala kitab. Maka kebanyakan ayat-ayat dalam Quran itu menunjukkan atas yang demikian itu. Ha. Maknanya, kita kena tengok di segi sejarah, ya, 25 orang Rasul yang ada dalam Quran tu semua Allah bangkitkan, Allah utuskan Rasul tu untuk mengajak manusia daripada dunia ni menuju ke akhirat. Jadi tak ada yang Rasul mengajak kita supaya kekal di dunia, tidak. Ha, semuanya menyebut hidup dunia hanya sementara. Sementara artinya kita akan menuju ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanam di akhirat nanti. Jadi 25 orang Rasul yang sebut dalam Quran, ya, ataupun 313 Rasul-Rasul tu, ataupun 124,000 Nabi-Nabi, semua mengajak manusia daripada dunia ke akhirat. Dan terbuktilah mereka-mereka tu semua dah pergi. Menunjukkan mereka tidak menungkak dunia, tidak menungkak langit. Ya, tak lama hidup. Ha, jadi apa yang mereka dakwah kepada manusia, mengajak manusia tu betullah berlaku pada diri mereka macam tu juga. Ha, diri mereka pun hidup sementara menuju ke akhirat. Jadi siapa yang hidup dunia dan melebihkan dunia semata-mata, maka dia rugilah. Rugi tu sebab apa? Sebab dia hidup hanya memburu dunia. Ha, dia tak, akhirat bagi dia tak ada. Tak ada, ya. Dia dapat dunia, dia pegang dunia tak habis-habisan. Sehingga tak lepaslah genggaman tu. Tiba-tiba datang mati. Datanglah kematian. Jadi kematian yang dia hadapi tu mengejutkan dia, mengingatkan dia. Iza mata intabahu, Nabi kata dalam hadis, ya. Bila mati, dia terkejut. Dah mati dah. Ha, dia tengah sedap dengan dunia. Rasa tak puas-puas lagi. Dah mati. Ha, maknanya terkejut lah. Itu diri dia sendiri lah, kata macam tu, ya. Ataupun manusia-manusia yang dunia macam dia juga, dah mati. Sedangkan dia baru nak memiliki kekayaan, nak buka empire harta dia. Ha. Dah mati. Siapa dulu, ya? Tan Sri Ibrahim ke yang promek kan? Promek yang Kelantan, kan? Ha. Kan dia pernah bagi zakat 1 juta dulu dengan Majlis Agama Islam Kelantan. 1 juta dia bagi. Dan dia mengisytiharkanlah zakat dia tu. Tujuannya supaya orang kaya lain, kata dia, maknanya terasa teringin nak keluar zakat jugalah. Tujuan dia istihar tu maknanya nak bagi tahu supaya orang lain juga, ramai lagi yang berniaga, yang kaya raya, yang tak keluar zakat waktu itu. Ya. Itu cerita lama lah tu. Ha, maka dia mengistiharkan, dia keluar zakat 1 juta. 1 juta tu maknanya 2.5 daripada harta dia lah. Harta dia tak tahu berapa juta yang ada lah. Kemudian dia sendiri pun banyak juga buat masjid. Dan dia sendiri pun pergi puasa di Mekah tiap-tiap tahun lah. Dalam 4-15 tahun akhir-akhir ni. Ha, ialah dia buat benda sunat lah tu. Ha, yang wajibnya zakat lah. Zakat tiap-tiap tahun dia keluarkan lah. Kemudian meninggal lah gitu. Dia duduk je lampang. Meninggal. Itu baru ialah umur 70 lah. Maknanya bagi orang dunia dia rasa tak puas-puas gitu. Bagi orang dunia lah, bukan saya maksudkan tesis Ibrahim tu, yang ahli-ahli yang terlibat dengan dunia ni rasa tak puas lagi hidup. Nak tidur payah malam-malam, tapi dia boleh makan pil tidur. Makan, tidur. Tapi akhirnya datang juga mati tu. Mati datang juga. Jadi alangkah kalau dia wakafkan harta dia sebahagiannya, infakkan kepada Islam, ya, kepada masyarakat Islam pun semua. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia tu tak ada lah, maknanya habis dah. Oh, itu hebat sungguhlah. Hebatnya. Maknanya payahlah nak cari. Ada, ya, ada. Tapi payah nak cari. Biasanya dia bagi, tapi yang ada tu banyak lagi. Dia bagi juga, ya, katakanlah bagi zakat. Gitu je lah. Bagi zakat tu pun dah payah dah kita nak bayar zakat ni sebab dah banyak duit, kan. Zakat ni katakanlah 13 ribu kita simpan cukup setahun, zakatnya RM325. Itu saya dah ulang, maknanya itu jumlah yang terbaru pusat zakat Selangor lah. Jadi kalau kita simpan 13 ribu, cukup setahun, keluarkan RM325 bagi kepada pusat zakat pun boleh. Bagi kepada asnaf-asnaf fakir miskin yang ada dalam masyarakat kita pun boleh. 13 ribu, ya. Kalau ada sekali ganda lagi banyak, keluarkan RM650, macam itulah. Kalau kita ada 50 ribu, itu simpanan, bukan kredit SP, ya. Kredit SP itu lain. Kredit SP itu selagi kita tak cukup umur, itu bukan milkutam dia panggil. Bukan milik kita sempurna, bukan. Kita nak ambil tak boleh lagi. Nah, tertulis situ 50 ribu contohnya. Tapi kita nak keluarkan tak boleh. Maka tak wajib zakat lagi lah. Setelah umur kita 55 tahun, katakanlah, barulah kita boleh keluar zakat tu. Yang ada 50 ribu ataupun 100 ribu tu, barulah waktu tu wajib zakat. Ya, kalau ada 100 ribu, keluarlah 2.5. 25 mana 25 ribu lah kot tak? Kalau ada 100 ribu. Ya. 2 ribu. 2,500. Kalau 100 ribu. Sikit, eh. 2,500, eh. Sikit lah. Kalau 10 ribu. Kalau 100 ribu kan 10 ribu. 10 ribu lah tak? 100 ribu, 2,500. Itu peramah tak payah. Sebab dia kira kalau masuk ESB dapat untung lagi. Untung. Setahu ESB bagi berapa dah. Dia tak usik duit tu untuk masuk ESB tu. Yang zakat dia tak nampak. Zakat 2.5. ESB lebih tinggi daripada zakat rasanya dia bagi. Jadi nak kena tengok lah. ESB tu maksudnya Pusat Zakat Selangor. Apa ni? Majlis Fatwa yang Selangor mengatakan tak boleh dah ESB, melabung ESB. Tapi Fatwa Majlis Islam, Majlis Agama Islam, Fatwa Ahli Fatwa Malaysia mengatakan boleh. ESB tu. 13 mufti semua. Jadi saya sebut contoh tu tempat simpanan, tempat biasa kita simpan lah. Ataupun simpan tabung haji ke. Ya. Ataupun mana-mana kita simpan. Bank-bank lain pun. Yang pentingnya, cukup tahu, cukup haul dan nisab, kita keluarkan zakat. Kalau boleh keluarkan zakat tu pun, kira dah okey sangat dah lah. Ya. Dunia hari ni lah. Maknanya jenis manusia berlumba-lumba nak kumpulkan jumlah wang yang banyak tu. Kalau keluarkan zakat pun tak apa. Dia rasa zakat tu bukan hak dia. Hak fakir miskin. Yalah, kalau ada 13 ribu, maknanya RM325. Tak apalah kalau sikit. Kalau dah ada banyak, banyaklah dia punya jumlahnya. Sedangkan janji kalau dia tak keluar zakat tu, dalam hadis mengatakan, harta tu Allah jadikan ular nanti dan mengejar dia. mengejar dia di akhirat nantilah. Wah, dia tak percaya benda tu. Tu macam mimpi kata dia tu, macam mimpi siang hari tu. Dia tak percaya. Ha, tak percaya dah munafik dah dia. Berat lagi lah. Kalau dia percaya, dia keluarkan. Dia tak percaya. Sebab tu dia buat idak, ya, maknanya buat degil, buat lembu kenyang itu. Sebab dia rasa benda tu ada ke tak ada. Dia ragulah. Ha, ya. Jadi kita-kita yang boleh faham sikit-sikit ni, ilmu, ha, kita keluarkanlah zakat. Sekuat-kuat kita keluarkan zakat. Ataupun 20% daripada duit pendapatan kita, kita masuk tabung. Ha, ya. Tabung jihad. Ya, tabung jihad, tabung parti, tak kira lah. Ha, istilah jihad lah tu. Ha, 20% ke daripada pendapatan yang ada pada kita. Ya. Kalau arkam tu, 20% dia pernah sumbangan untuk tabung tu. Arkam yang ada dulu lah. Sampai sekarang ni, sampai zaman-zaman ikhwan, ikhwan global kan. Ha, itu arkam punya dulu tu. Ustaz Syari Arwah, Syari Muhammad tu, ha, dia didik anak buah dia, 20% daripada pendapatan mesti buat sumbangan. Jadi kalau gaji dia RM1,000, RM200 lah. Ya? Ha, RM200 maksud tabung. Kalau RM10,000, jadi katakanlah setiap ahli itu semua sumbangan macam tu. Ha, jadi banyaklah duit dia. Sebab tu dia boleh buka kampung merata-rata, beli bas 2 tingkat waktu tu. Ya. Kemudian dah kecoh-kecoh tu, ha, hilanglah. Tanah pun tak ada sempat tukar nama apa semua. Tapi masih lagi dia orang dia lah. Di Sungai Pecala dekat TP3 tu kan. Itu Sungai Pecala tu. Itu salah satu tanah dia lah. Setiap buah negeri tu ada tanah semua. Dia beli tanah. Sampailah sekarang ni Global Ikhwan ni. Global Ikhwan tu yang dimiliki oleh bekas bini dia, Khadijah Am. Duduk di Mekah bini dia tu. Ha, dia sekarang ni sebagai ketua dalam jemaah Global Ikhwan tu, perempuan. Chairman dia. Jadi dalam jemaah maknanya dia juga, dalam menguruskan ekonomi pun dia juga. Ha, itu kalau kita suluh-suluh dengan kacamata Islam, tak tepat lah. Mana boleh pemimpinnya perempuan. Ha, mana boleh kan. Tapi sebab dia banyak keletong-keletong sekarang ni lah. Buka Global Ikhwan dalam internet, tahulah. Masa tu saya ada ikut-ikut lah. Pergi Thailand mana tu. Ha, ada ikut ya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha." Artinya bermula dunia itu laknat, dan dilaknat barang yang di dalamnya, malaikat barang yang ada diperbuat daripadanya kerana Allah Ta'ala. Buat kerana Allah Ta'ala, dibuat sesuatu tu kerana Allah Ta'ala, maka tak dilaknatlah benda tu. Kalau untuk tujuan dunia semata-mata, dia dilaknat oleh Allah. Benda tu, ya, benda tu sendiri. Dan apa yang ada di dalam harta benda ke, oleh kesenangan dan kekayaan dia tu, semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kecuali dia buat benda-benda yang baik kerana Allah Ta'ala. Itu saja yang selamat. Artinya Allah Ta'ala mengutuklah dunia ni. Dunia tak apa benda. Tadilah yang kita sebut tadi. Kelalaian, kemewahan, kesenangan yang boleh melalaikan. Ad-dunya la'ibun walahwun. Ya. Watafakhurun bainal amwali wal awlad. Maknanya bermain-main, bersukaria, gelak ketawa, sombong, megah, membanyakkan anak pinak dan harta benda, itulah namanya dunia. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marra ala syatin mayyitatin faqala atarawna anna hadhihi syat hayyinatun ala sahibiha qalu na'am qala walladhi nafsi biyadihi lid-dunya ahwanu ala Allah ta'ala min hadhihi ala sahibiha walau kanatid dunya tazinu inda Allah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatu ma'in. hadis ya. Artinya, dan sesungguhnya telah diriwayatkan akan hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala lalu ia atas kambing yang mati. Nabi berjalan jumpa bangkai kambing. Ha, ya. Jumpa seekor bangkai kambing. Maka bersabda ia akan sahabat, adakah kamu lihat akan bahawasanya bangkai kambing itu terlebih hina atas orang yang mempunyai akan dia itu? Maka sembah sahabat, bahkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang menjadikan ia akan dikau, akan diri engkau dengan tangan kudratnya, sesungguhnya dunia itu terlebih hina atas Allah Ta'ala daripada bangkai kambing ini atas orang yang mempunyai akan dia. Dan jikalau ada qadar dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, nescaya tiada memberi minum Allah Ta'ala akan orang kafir daripadanya akan seteguk air. Apa maksud hadis tadi? Maknanya Nabi bawa sahabat-sahabat, satu ketika dia pergi berjalan-jalan tempat-tempat tengah padang tu, jumpa bakar kambing ya. Ya, terbiah sahabat-sahabat tu, dia bawa berjalan. Terbiahlah tu ya, dia nak bagi keinsafan kepada sahabat-sahabat juga. Kamu tahu ke tidak, hina tak bakar kambing? Hina. Bangkai lah ya. Bukan dia menghinakan kambing, bukan bangkai tu. Dia nak menghinakan bangkai tu lah. Jadi dia lebih hina lah. Sesiapa yang tuannya tu, tuan dia pun dianggap hina lah. Jadi akhir Nabi kata, kalaulah dunia ini berguna di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk ya, setimbang sayap nyamuk ya. Baik nyamuk kita, sayap nyamuk kita bayangkanlah betapa halus dan ringannya ya. Seberat itu kalau ada harga di sisi Allah, nescaya Nabi kata orang kafir tu Allah tak bagi seteguk air pun tak bagi. Sebab dunia ni Allah punya kan. Air segala-gala harta benda ni dia punya. Tapi kenapa dia bagi kekayaan kepada orang kafir yang berusaha? Itu menunjukkan dunia tak ada harga di sisi Allah. Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada harga satu sen pun tak ada di sisi Allah. Siapa berusaha, dia kaya lah. Siapa berusaha, kerja lebih, sama berusaha otaknya atau fizikalnya ke, perancangan apa semua, dia dapat lebih, lebihlah dia. Ya, Allah kata macam tu dah. Jadi kalau ada harga lah di sisi Allah, dia tak bagi kepada orang kafir kekayaan. Itu ya, di antara pengertian dalam hadis tadi lah. Satu ketika Nabi ajak sahabat-sahabat pergi tempat-tempat sampah, bakar-bakar sampah tu. Dia tunjuk macam tu lah, betapa hinanya sampah tu. Kamu tengoklah sampah ya. Sampah macam-macam, ada bangkai ada, sampah-sampah orang buang ada apa semua. Jadi macam itulah manusia-manusia yang terjebak dengan dunia. Hina macam itulah ya, di sisi Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan malam ni ya, dunia yang kita yang kita hadapi ni, kita bekerjalah, kita dapatlah maknanya harta benda apa semua, wang ringgit, pangkat dan sebagainya, tapi kita gunakan semua untuk ya, keperluan kita dan untuk Allah. Maksudnya untuk dekatkan diri kita dengan Allah lah. Tak kira dengan apa cara untuk Allah tu ya. Kalau haji untuk haji lah, kalau umrah untuk umrah, kalau sumbangan sedekah untuk sumbangan lah, semua tu untuk Allah lah. Dan sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bermula dunia itu penjara orang-orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Penjara orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Ini ulama bermacam-macam tafsiran hadis ini ya. Sijnul itu maknanya penjara bagi orang mukmin tu. Maksud macam apa penjaranya? Penjara tu maksudnya dia tak boleh bebas. Nak minum terhad ya. Nak berniaga terhad, tak boleh nak menipu. Tak boleh makan riba. Ha, itu ada ulama tafsir macam tu ya. Maksud penjara bagi orang mukmin tu dunia ni. Tapi dia menjadi syurga bagi orang kafir. Maknanya orang kafir bebas, bebasnya dia boleh gunakan. Bebasnya dia, ya. Nak minum semua halal. Termasuklah minum yang haram pun tak ada bagi orang kafir, tak haram. Ya, makanan, perniagaan, semua boleh dia nak buat apa benda. Itu jannah. Maknanya syurga lah tu. Jadi ada ulama tafsir macam tu, ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita susah sedikit, ya, terkawal lah, terhak lah, ya. Ada benda-benda yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh kita buat. Ada yang benda boleh kita makan, ada tak boleh makan. Ada yang boleh minum, tak boleh minum. Ada yang macam-macam, terkawal lah sikit. Itu biasalah. Sebab dunia ni sijnun, penjara, ya. Manakala kalau sebaliknya hidup, sijnu tu maknanya kita bagi kepada orang kafir, jannah tu kepada orang Islam atau orang mukmin, ada terbalik hidup dia. Terbalik, maka itu takkan dapat kerajaan Allah Taala. Sekat dulu, ya. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bulan depan sekali lagi ikut, ya. Rasa sekali lagi lah kalau ikut jadual lah. Bulan ni sekali, ya, sebab ada orang lain masuk. Maknanya Haji Makna bagi tahulah kalau ada orang lain nak masuk, bagilah. Masuk. Jadi untuk bulan puasa ni tak adalah. Untuk saya lah, slot saya tak ada bulan puasa ni. Kita jumpa lepas puasa ni pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.